Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayuhat talabah, hafidhakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dars sahih al-Bukhari. Dan kita masuk pada bab yang ke-29 dari kitabul wudhu, yaitu bab Ghasli al-A'qab. Bab Ghasli al-A'qab. Membasuh al-A'qab, tumit. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab Ghasli al-A'qab, wa kan ibn Sirin yaghsilu mawdi' al-khatam idza tawadda'. Wa kana ibn Sirin, dan adalah ibn Sirin, yakni Muhammad ibn Sirin rahimahullah, yaghsilu mawdi'al khatam, beliau membasuh mawdi' tempat al khatam, cincin, idza tawadda, apabila beliau berwudu. Ya, artinya membasuh tempat atau yang terletak padanya cincin beliau, agar apa? Agar air wudu itu masuk ke sela-sela antara kulit dan cincin tersebut, sehingga cincin itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Perhatian beliau dalam bab wudu, agar jangan sampai ada suatu tempat dari anggota wudu yang tidak terkena air. Nah, kaitannya dengan ghasl al-a'qab, membasuh tumit, karena pernah kita baca dan akan kita baca insyaallah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka yang melewatkan sebagian dari kaki mereka sehingga tidak terkena air. Ya. Tidak terkena basuhan air itu. Nah, ini artinya sekalipun sedikit, ya, jangan sampai tidak terkena basuhan air. Maka Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil kesimpulan, kalau begitu ini tempat cincin juga perlu kita hati-hati. Ya kan? Karena mungkin saja cincin itu menghalangi sampainya air ke kulit tersebut. Ya. Wallahu'alam. Riwayat Ibn Sirin rahimahullah Ini secara sanad disebut muallak, ya kan? Muallak sampai kepada Ibnu Sirin, dan ini ucapan Ibnu Sirin atau perbuatan Ibnu Sirin rahimahullah, perbuatan beliau disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah bahwa Al-Bukhari menyebutkan sanadnya di kitab Tarikh. Ya, di sini hanya wakana Ibnu Sirin. Antara Bukhari sampai Ibnu Sirin mana sanadnya? Tidak ada, ya kan? Makanya disebut muallak. Ya, muallak kepada Ibnu Sirin. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanadnya di mana? Di kitab Tarikh. Beliau punya kitab berjudul At-Tarikhul Kabir. At-Tarikh Al-Kabir. Berisi biografi para ulama beserta beberapa riwayat mereka. Begitu pula kata Ibnu Hajar yang menyebutkan sanadnya juga Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dalam saya ingat saya kitab Musannaf. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan bahwa isnaduhuma sahih. Kedua sanad itu sahih sampai kepada Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Naam. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Adam ibn Abi Iyas. Ya, Adam ibn Abi Iyas man huwa? Al-Asqalani. Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani. Ya, ini pernah kita lewati pada hadis ke-142. Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani thiqatun 'abid. Thiqatun 'abidun. Seorang yang terpercaya dan ahli ibadah. Akhraja lahu al-Bukhari والترمذي والنسائي وابن ماجه. Ya, di antara yang meriwayatkan hadis beliau adalah di samping Al-Bukhari adalah At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah, ya. Ma'ruf ya, Syu'bah. Sering kita lewati. Ada yang ingat siapa Syu'bah? Baik. Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward. Ya, Abu Bistam Al-Wasiti Al-Basri, ya. Abu Bistam Al-Wasiti Al-Basri. Thiqatun hafidhun mutqin. Ya. Thiqatun hafidhun mutqin. Ya, ini derajat ta'dil nomor berapa kalau sampai seperti ini? Thiqatun hafidhun mutqin. Level ta'dil keberapa ini? Nah. Baik, ini adalah martabah ta'dil yang kedua, ya kan? Yang pertama adalah as-sahabah. Kalau dikatakan fulan sahabi, fulan lahu suhbah, ini darajah ta'dil yang pertama, ya kan? Darajah ta'dil yang kedua adalah yang diberi tekrar, yang diulang. Sikatun sikah, sikatun sabtun, ya, sikatun hujjah atau hafid. Ini derajat ta'dil yang kedua. Nah, ini Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti rahimahullah bukan hanya dua kali disebut, bahkan sampai tiga. Thiqatun hafidhun mutqin. Ya. Jadi luar biasa beliau rahimahullah. Wa kana Tsauri yaqul huwa amirul mu'minina fil hadis. Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahkan Syu'bah adalah amirul mu'minin fil hadis. Amirul mu'minin fil hadis. Wa awwalu man fattasha bil iraqi anir rijal. Dan orang pertama di Irak yang mulai fattasha. Fattasha itu meneliti ya, tentang rijal, anir rijal. Fulan ini siqah atau tidak, fulan ini dhaif atau saduq atau apa. Yang pertama di Irak yang melakukan ini adalah Syu'bah. Awwalu man fattasha bil iraqi 'anil rijal wa dhabba 'anil sunnah wa dhabba membela membela sunnah wa dhabba 'anil sunnah wa kana 'abidan dan beliau adalah seorang ahli ibadah rahimahullah rahimahullah wa kana 'abidan ya akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Nah ini Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti. Syu'bah Ibn al-Hajjaj Ibn al-Ward. Abu Bistam al-Wasiti. Baik. Kalau derajat Amirul Mukminin fil hadis itu sudah tingkatan paling luar biasa di kalangan para ulama ya. Dan beberapa ulama yang dijuluki Amirul Mu'minin fil hadis ya, telah dikumpulkan oleh para ulama kita ya, fulan fulan fulan ini adalah dijuluki Umara Al-Mu'minin fil hadis, termasuk Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau juga dijuluki sebagai Amirul Mu'minin fil hadis rahimahumullah. Baik. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad. Muhammad ibn Ziyad huwa al-Jumahi. Muhammad ibn Ziyad al-Jumahi al-Madani. Muhammad ibn Ziyad al-Jumahi al-Madani. Thiqatun thabtun. Thiqatun Sabtun rubbama dallasa. Rubbama arsala. Rubbama arsala. Kadang meriwayatkan dengan mursal. Thiqatun sabtun. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu an. Qala sami'tu Aba Hurairah. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa kana yamurru bina. Wan nasu yatawadda'una minal mitharati. Qala Asbiqul wudhu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar ya. Muhammad ibn Ziyad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu an ismuhu siapa? Kalau ini harus tahu antum. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, ukhtulifa bismihi. Ikhtilaf ulama tentang nama beliau karena beliau masyhur bil kunyah Abu Hurairah. Namun di antara yang terkuat ya dari pendapat ulama, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, dari Yaman, Al-Yamani. Naam. Aktsarus sahabati haditsan. Dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah beliau. Aktsarus sahabati haditsan. Ya. Ingat ya dulu bait-bait yang menyebutkan tentang para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ya, ada yang ingat? Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Ya. Siapa yang ingat? Ya. Itu ya. Tapi dalam baitnya disebutkan wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Ya, begitu ya. Antum hafalkan dengan bait itu lebih mudah untuk diingat, ya. Jadi al-muktsirun wal-muktsirun dan para rawi yang banyak meriwayatkan atsar yaitu hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah yang pertama. Yalihi Ibnu Umar. Yalihi Ibnu Umar. Setelahnya adalah Abdullah bin Umar. Wa Anasun wal Bahr. Dan Anas, Anas bin Malik Al-Ansari. Wal Bahr, Al-Bahr maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kal Khudri, Al-Khudri. Seperti Al-Khudri, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Radhiyallahu an. Sa'ad bin Malik bin Sinan gitu ya. Wa Anasun wal Bahr kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Jabir, Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan zaujatun Nabi yakni Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya. Baik, ini dihafalkan ya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan melewati wa kana yamurru. Abu Hurairah melewati bina, melewati kami. Wan nasu yatawadhdhaun. Dan orang-orang saat itu sedang berwudu. Minal mitharah, ya, dari tempat wudu. Mengambil dari tempat wudu air dan mereka berwudu. Maka beliau mengatakan, asbiqul wudu, asbiqul wudu, sempurnakan wudu. Yakni jangan sampai ada yang terlewat. Sempurnakan. Fa inna Abul Qasim, karena sesungguhnya Abul Qasim, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ini kunyah beliau, Abul Qasim alaihi salatu wassalam, qal, beliau mengatakan, wailun lil a'qabi minan nar. Ya, wailun, celaka, lil a'qab, bagi tumit-tumit, minan nar, dari neraka. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena tumit-tumit mereka tidak terkena air wudu, seperti yang sudah kita lewati pada beberapa hadis yang lalu. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Jadi di sini Nabi SAW memberikan ancaman kepada mereka yang tidak menyempurnakan wudu. Maka kalau berwudu berhati-hati, sempurnakan, walaupun kondisi dingin tetap disempurnakan. karena itu termasuk keutamaan yang tersendiri. Isbagul wudu anil makarih. Jadi menyempurnakan wudu saat ya ini berat ya, atau ada sesuatu yang kita kurang senang, dalam arti semacam dingin dan sejenisnya. Ya. Dan di sini ada suatu faedah juga bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in perhatian dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Abu Hurairah kalau mau melewati tanpa bicara ya mungkin saja ya kan, lewat begitu saja, yang wudu kan orang lain. Tapi beliau tidak melewatkan begitu saja. Bahkan beliau lewat sambil mengatakan asbighul wudu. Sempurnakan wudu kalian. Ya. Nah, ini adalah bagian daripada al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Yang umat ini akan baik dengan itu, dan tanpa al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, maka umat ini tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ya, jadi kita semua juga harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar di antara kita, yang itu insyaallah menjadi sebab keberkahan kehidupan kita. Begitu pula di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan dalil, ya ini tentunya afdal, menyampaikan sesuatu diiringi dalil. Setelah beliau katakan asbighul wudu, beliau menyebut hadis wailun lil aqabi minan nar. Nah, ini al-istidlal, penyebutan dalil setelah beliau menyebutkan anjuran tersebut. Ya, ini tentu sekali lagi afdal, lebih utama, walaupun dalam bab ini ya tidak harus ya. Yang penting adalah yang disampaikan itu benar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.